Saya ambil anak akak, laki-laki. Anak akak itu sudah disusukan oleh anak saudara isteri saya. Batalkan ambil air semayang isteri saya jika bersetuhan dengan anak akak. Dan haruskan isteri saya menutup auratnya. Bila anak akak itu dewasa nanti, isteri saya hanya punya anak saudara saja yang mampu menyusukan bayi tersebut. Ah, molek juga ni bab keluarga, dengar molek. Nah. Anak akak mengopek dengan mak saudara kita. Orang Terengganu dak angin nyusu. Orang Terengganu panggil ngopek, minta maaf. Faham tak? Ha, bukan atu kopek, atu lain atu. Nah, atu kat limau. Nah. Jadi gini, kita orang puang. Dengar eh. Contohlah kita muslimat. Nah, biar faham tu soalan, baru faham jawab bang. Nah, kita muslimat ambil anak akak laki-laki. Kita tak ada anak, bila tak ada anak ada susu tak? Ada tak susu? Ada lactogen. Susu kita tak ada. Susu ting ada. Ha, susu ting tak boleh. Maka nak jadikan mahram ialah dengan cara beri susu, ngopek orang panggil. Maka kita berilah anak akak kita menyusu daripada mahram kita. Maka mak saudara mahram tak? Ha, jawab. Mahram tak? Mahram lah. Mahram ni tujuh. Dengar malik. Yang pertama, mak kita ke atas. Mak, nenek, tok nyang, tok nyuk, tok ceh, tok cuk, kuanda lah, tang, straight. Anak, yang kedua. Anak, cucu, cici, cuwi, ceh-ceh, mana khubah, tiung mah, tak bawah pula ke. Yang ketiga, belah tepi, adik-beradik, abang semok sepok, adik semok sepok, abang mok tulis pok lain, abang adik mok tulis pok lain, adik pok tulis mok lain, tak kira adik-beradik. Yang keempat, bapak saudara sebelah mak. Yang kelima, bapak saudara sebelah ayah. Yang keenam, anak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Yang ketujuh, anak saudara sebelah adik-beradik puan. Tujuh ni haram kita nasab, haram keturunan. Faham? Jadi Nabi kata, yahrumu birradha'ah ma yahrumu bin nasabi au kama qala. Jadi haram dengan sebab menyusu tujuh golongan yang haram dengan sebab keturunan. Jadi bila kita menyusukan anak angkat, maka tujuh orang semua sekali, tujuh grup akan jadi mahram budak ni. Faham tak lagi? Katakan kita perempuan, kita menyusukan bayi ni, maka kita jadi mak susu dia. Grup pertama, mak kita, tok susu dia. Tok nyang kita, tok nyang susu dia. Faham? Yang kedua, anak kita, adik-beradik susu dia. Faham tak? Cucu kita, anak saudara susu dia dah. Nampak lagi? Neh? Adik-adik kita, saudara, pak saudara susu kita, dia. Faham tak? Anak saudara.